salah rusuh basabala di panantian. Dulu bangau tabang pulang ke kubangan, kini imam malayo sinan basarang. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena bimbang, udah pulang karena